Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sore hari ini, tidak lain ialah untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Islam. Tentunya ini merupakan fadilah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang pantas untuk disyukuri bagi kita. Naam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-muraqabah, di mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan zakat, yakni terakhir kita sampai dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan tentang zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Naam. Di mana beliau sebutkan bahwa pada harta yang, sebagian harta yang kita miliki, itu ada harta-harta yang terkena zakat padanya. Nah, di antaranya ialah emas dan perak. Pada keduanya terdapat zakat yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dari masing-masing keduanya, emas dan perak, kemudian sudah mencapai haul satu tahun ya kita miliki. Naam. Dan tahun di sini bulannya mengikuti hitungan hijriyah, hitungan yang syar'i, hitungan qamariyah, hitungan hijriyah. Naam, bukan hitungan syamsiyah. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan bahwa emas di sini ataupun perak ini dalam berbagai bentuk keadaannya. Naam. Baik yang kita pergunakan untuk perhiasan, naam, emas atau perak tersebut, ya, atau dijadikan sebagai jual beli, maka padanya terdapat zakat. Taib. Kemudian setelah kita membaca penjelasan dari beliau, kemudian juga telah kita sebutkan tentang nisab, ya, secara gram dari emas dan perak. Naam, maka beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa yalhaqu bidh-dhahabi wal-fiddah ma jara majra adh-dhahabi wal-fiddah, dan demikian pula naam diikutkan atau masuk dalam pembahasan zakat emas dan perak ialah apa-apa yang mengikuti keduanya, seperti wahia al-umlatu naqdiyah, mata uang. Naam, kata beliau, wahia al-umlatu naqdiyah min waraqin aw nuhasin aw ghairihi, mata uang baik jenisnya itu kertas maupun dari tembaga atau yang selainnya. Maka uang ini dia diikutkan sama seperti emas dan perak dari sisi hukumnya, yakni harus dikeluarkan zakat padanya sebagaimana emas dan perak. Kata beliau, fa inna hadhihi fiha az-zakatu idza balagat nisaban bi ahadin naqdain bidh-dhahabi aw bil-fiddah fa in lam tablugh fala zakata. Kata beliau, maka sesungguhnya pada mata uang atau uang yang jenisnya kertas maupun atau tembaga dan yang selainnya yang digunakan sebagai alat bayar, naam, sebagaimana di zaman kita sekarang ini, kata beliau, padanya terdapat zakat apabila telah mencapai nisabnya. Naam, ya, apabila uang tersebut telah mencapai nisabnya. Lalu bagaimana nisabnya uang tersebut? Kata beliau, bi ahadin naqdain, nisab uang atau mata uang yang diikutkan pada emas dan perak, maka dia pula dalam sisi nisab mengikuti emas dan perak dari sisi mengeluarkan zakatnya. Naam, ya, maka nisabnya mengikuti nisabnya emas atau mengikuti nisabnya perak. Ini kalau zakat mal. Naam, kalau dia sudah mencapai nisab. Adapun kalau belum mencapai nisab, maka tidak ada zakat padanya. Naam, ini di antara perkara yang dimasukkan oleh mereka para ulama diikutkan dari sisi zakat emas dan perak, yaitu uang atau mata uang, baik jenisnya kertas maupun logam atau tembaga dan semisalnya. Maka padanya terdapat zakat apabila telah mencapai nisab, yang mana nisabnya ini mengikuti emas, nisabnya emas atau perak. Namun mereka para ulama, sebagian mereka mengatakan diikutkan pada nisabnya perak. Naam, ini cara menghitung nisab dari zakat mal dari berupa jenis uang yang kita miliki, diikutkan salah satu dari nisabnya emas atau perak. Ya, sebagian para ulama menyebutkan diikutkan pada nisab perak. Naam, taib. Kemudian masyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Beliau sebutkan famasalan, contoh, idza kana indal insani 300 min ar-riyalat al-waraqiyah lakinnaha la tablugh nisaban min al-fidda fala zakata alayhi li anna hadhihi marbutatun bil fidda. Sebagai contoh, kata beliau, apabila ada seseorang yang dia memiliki 300 real dari jenis uang kertas, akan tetapi 300 real tersebut kalau dihitung la tablughu nisaban min al-fiddah, belum mencapai nisab perak. Naam. Maka kata beliau, fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat pada 300 real tersebut. Kenapa? Dikarenakan ya 300 real atau mata uang ini dia nisabnya diikutkan pada nisabnya perak dan ternyata belum mencapai, maka tidak ada zakat padanya. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa amma al-jawahiru tsamaniyah aw al-jawahiru tsamina min ghairi adh-dhahabi wal fidda mithlu al-lu'lu' wal marjan wal ma'adi al-ukhra kal almasi wa shabahahu fahadhihi laysa fiha zakatun walau kathra ma indal insani minha. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, setelah beliau menjelaskan tentang hukum uang ini diikutkan pada emas dan perak dari sisi zakat, begitu pula nisabnya mengikuti nisabnya emas ataupun perak. Naam. Namun sebagian para ulama menyebutkan diikutkan pada nisabnya perak. Kenapa? Karena nisabnya emas terlalu mahal. Adapun perak ini sudah mencukupi. Maka nisabnya uang 6 ini mengikuti nisabnya perak. Bisa juga emas 6. Tapi disebutkan oleh mereka sebagian para ulama diikutkan pada nisab perak. Baik. Maka apabila seseorang memiliki uang 6, baik itu uang secara uang kertas ataupun uang logam atau tembaga dan semisalnya, yang ternyata kalau dihitung belum mencapai nisab perak, ya, maka tidak ada zakat padanya. Naam. Tapi kalau sudah mencapai, maka wajib zakat padanya mengikuti nisabnya emas atau perak. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, adapun harta benda yang kita miliki dari perhiasan yang mewah, yang mahal harganya, selain perhiasan emas dan perak, ya, yang namanya perhiasan banyak, tidak hanya terbatas pada emas dan perak. Nah, dan mungkin lebih mahal daripada emas dan perak. Thayyib, kata beliau, apabila kita memiliki perhiasan 6, yang perhiasan itulah perhiasan yang mahal, memiliki nilai yang tinggi, tapi selain emas dan perak, seperti perhiasan lu'lu' wal marjan, ya, atau perhiasan yang merupakan hasil tambang yang lainnya, atau juga perhiasan seperti intan dan yang semisal dengannya. Al-muhim, perhiasan yang termasuk mahal namun dia bukan jenis emas dan perak. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, pada perhiasan tersebut yang kita miliki, ya, selain emas dan perak tadi, intan, ya, dan semisalnya berlian, maka padanya tidak ada zakat. Ya, walau kasra ma indal insani minha, walaupun kita memiliki banyak kita memiliki intan atau berlian yang begitu banyak, maka tidak ada zakat padanya. Naam. Ini kata beliau. Illa, kecuali ma a'addahu litijarah. Ketika dia memiliki perhiasan, ya, intan atau berlian atau semisalnya selain emas dan perak, dia memiliki banyak, ya, ini tidak ada zakat padanya, terkecuali kalau dia memiliki barang-barang tersebut litijarah, yang dia gunakan untuk jual beli. Ya, seseorang yang memiliki hasil tambang, naam, dari perhiasan, taib, entah itu berlian, intan dan semisalnya, yang dia miliki untuk diperjualbelikan, dijadikan sebagai barang dagangan, maka padanya ada zakat. Naam. Tapi kalau dia cuma memiliki saja untuk disimpan dan semisalnya, tidak digunakan untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakat padanya, walaupun dia memiliki banyak. Namun kalau ternyata dia memiliki benda-benda tersebut yang digunakan untuk jual beli, maka ini baru ada zakat padanya, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, fama a'addahu litijarati fafihi zakah min aysin fin kana. Maka barang-barang apa saja yang dimiliki oleh seseorang yang barang tersebut digunakan untuk jual beli, ya, yang diperjualbelikan untuk oleh dia, ya, maka ada zakat padanya, apapun jenis barang tersebut, ya, karena di sana ada yang namanya zakat tijarah, mau itu intan, berlian, ataupun barang-barang yang lainnya yang dimiliki oleh seseorang yang dia perjualbelikan barang tersebut, maka ada zakat padanya. Naam. Amma ma la ya'uddu atau yu'addu litijarah fala zakata fihi illa adh-dhahab wal fiddah. Maka kata beliau, adapun barang-barang yang dia miliki, ya, dari barang-barang yang mewah tadi yang dia miliki tersebut, namun tidak untuk diperjualbelikan, ya, oleh dirinya, maka tidak ada zakat bagi dia, tidak ada zakat pada barang yang dia miliki tersebut, ya, walaupun mahal, perhiasan yang begitu mahal, namun selain emas dan perak, mungkin untuk dia koleksi dan semisalnya, tidak ada zakat bagi dirinya dalam harta perhiasan yang dia miliki tersebut, selama tidak untuk diperjualbelikan. Illa dhahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Ya, yang namanya emas, walaupun tidak diperjualbelikan, ada zakat padanya. Begitu pula kalau diperjualbelikan, terkena zakat tijarah pula. Naam. Taib, ini penjelasan dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan zakat emas. Naam. Berkaitan dengan zakat emas maupun perak, apakah yang dizakati itu adalah emas murni ataukah tidak? Naam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, dari penjelasan Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwa yang namanya zakat emas itu wajib bagaimanapun keadaannya. Naam. Mungkin ada yang bertanya, emasnya itu dicampur dengan yang lainnya. Ya, karena tidak mungkin emas itu dia dibuat menjadi bentuk gelang ataupun cincin dengan bentuk yang lainnya tanpa ada campuran. Ya, karena emas sifatnya lunak. Ya. Maka disebutkan oleh mereka para ulama, mau itu emas murni ataupun tidak, atau dalam artian emas itu ada campurannya, maka tetap wajib untuk dizakati. Begitu pula dalam permasalahan perak. Nah, ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Nah, kemudian pula kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak bisa digabungkan antara nisab emas dengan nisab perak. Seperti seseorang yang dia memiliki emas dan perak, yang mana emasnya ini belum mencapai nisab, begitu pula peraknya. Tapi kalau digabungkan maka sudah mencapai nisab. Ya. Pendapat yang sahih dalam permasalahan ini bahwasanya masing-masing memiliki nisab tersendiri. Yani tidak bisa kita gabungkan antara nisab emas dan nisab perak. Nah, kecuali dalam permasalahan uang tadi. Ya, kalau uang ini nisabnya bisa mengikuti nisabnya emas atau mengikuti nisabnya perak. Adapun emas dan perak ini memiliki nisab tersendiri. Naam. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kemudian disebutkan pula oleh mereka para ulama, apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat emas ataupun perak dengan dibayar menggunakan uang. Ini diantara permasalahan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Ya, apakah bisa ya membayar zakat emas dan perak dibayar dengan uang? Maka disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, kata beliau, la haraja fi ikhraji zakati adh-dhahabi wal fidda umlatun waraqiyah bima tusawi waqta tamamil haul li ishtirakihima jami'an fi thamaniyah. Maka tidak mengapa mengeluarkan zakat emas dan perak dengan menggunakan uang atau mata uang, yang mana uang tersebut atau mata uang tersebut tusawi ya waqta tamamil haul li ishtirakihima jami'an fi thamaniyah, dia mencapai haulnya atau dia nilainya itu sama dengan emas atau perak. Jadi tidak mengapa ya bagi kita untuk membayar zakat emas dan perak dengan menggunakan uang, bukan menggunakan emas. Naam. Ini tidak mengapa kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kenapa? Dikarenakan adanya kesamaan antara emas atau perak dengan uang. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, ya bahwasanya zakat uang atau mata uang ini mengikuti hukumnya dan permasalahan zakat mengikuti emas dan perak. Baik, maka tidak mengapa ketika kita memiliki emas atau perak ya yang itu mungkin dijadikan sebagai perhiasan. Nah, mungkin kita sayang dengan perhiasan tersebut dan dia sudah mencapai haul dan juga nisab. Ketika kita punya uang, tidak mengapa kita mengeluarkan zakatnya menggunakan uang, bukan menggunakan emas atau perak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini diantara permasalahan yang disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan permasalahan zakat emas dan perak. Adapun dalam permasalahan secara rinci berkaitan dengan zakat emas dan perak, ini bisa dilihat ya pada kitab-kitab fikih yang lainnya, atau juga bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain yang lebih mumpuni ilmunya dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dengan demikian kita telah menyelesaikan ya satu permasalahan atau satu jenis dari zakat mal, yaitu zakat emas dan perak. Nah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk dari jenis dari zakat yang berikutnya, yaitu zakat bahimatul an'am, ya, hewan ternak. Taib. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga difahami dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya alafu minkun. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.